Di al-adawat al-jazimah, salah satu daripada alat yang menjazimkan, maka fi'il mudhari' tersebut akan menjadi majzum. Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' terbagi ke berapa bagian, Aba Yazid? 6 bagian. Banyak sekali. Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' dibagi menjadi berapa bagian? Nah, Aba Asyah. 2 bagian, sebutkan. Apa artinya? Natajzimu fi'lan wahidan. Artinya alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yang kedua, ma tajzimu fi'alaini, yang menjazmkan 2 fi'il, fi'il syarat dan jawabnya dan jazat. Ada berapa adawat, alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari, Aba Ali? Ada enam, sebutkan. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, la annahiyatu. Nah, mudah cara menghafalnya. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, la annahiyah. Ini yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Contohkan fi'il mudhari' yang majzum dengan huruf lam. Aba Adnan. Lam yalid. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Asanta. Yalid karena fi'il mudhari sahihul akhir. Contohkan dan fi'il mudhari yang majzum dengan lamma. Aba Hakim. Lamma yarji'. Belum kembali. Lamma yarji'. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Nah, sahih lahir. Bisa mendatangkan Aba Nabil fi'il mudhari yang majzum yang tanda jazmnya membuang huruf akhir. Seperti apa contohnya? Pakai lam atau pakai lamma atau pakai alam atau pakai alamma atau lam nahi atau la an nahiyah. Lama-lama atau la nahi. Nah, pakai lam. Fi'il mudhari' yang tanda jazmnya dengan membuang huruf akhir. Berarti fi'il mudhari' sahih lahir atau mu'tal akhir? Yang mu'tal akhir. Seperti apa contohnya? Lam yarda. Lam yarda. Huruf apa yang dibuang? Alif. Buktinya ada fathah. Fathah menunjukkan bahwasanya alif yang dibuang karena fat alif munasabahnya dengan fathah. Lam yarda. Ahsanta. Contohkan 6. Lamul amr, Aba Hudzaifah, lamul amr. Seperti apa lamul amr? Contoh fi'il mudhari yang masuk kepada lamul amr. Buat fi'il mudhari kemudian masukkan lamul amr. Naam. Lamul amr harakatnya apa? Fathah atau kasrah? Lamul amrnya kasrah. Naam. Apa? Darman. Contoh lamul amr. Liyakhruj. Liyadhhab. Liyasma. Liyusafir. Agar dia safar, agar dia pergi, agar dia keluar, atau hendaklah dia apa? Keluar. Lamul amr bukan lam perintah. Contoh la anahiyah abahbab. La tajlis. Apa hukumnya la tajlis? Marfu mansub majzum. Nah, Ghassan, apa hukumnya? Majzum, apa tanda jazmnya la tajlis? Apa? Sukun, kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, fi'il kalau dimasuki la annahiya, nah maka fi'ilnya disebut apa-apa? Fi'il nahi, larangan. Dan tasdifnya sama seperti fi'il amr. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlis. Nah, sama seperti apa? Tasrif fi'il amr. Nah, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Enam. Maka demikian juga ketika bersambung dengan la nahiyah. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisna, la tajlisa, la tajlisna. Nah, ini alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, la annahiyah. Yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ada berapa? Abaramdani. Ada 12, sebutkan diantaranya. In. Nah, apa artinya in? In. Apa? In apa artinya? Nah, apa Imam? Jika. Coba contohkan. In tajtahid tanjah, jika engkau sungguh-sungguh niscaya engkau akan lulus. Ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Mana fi'il pertama? Aba Yazid? Tajtahid. Fi'il apa disebut? Fi'il syarat. Jika engkau sungguh-sungguh. Nah, fi'il yang kedua Aba Umar. Fi'il yang kedua. Fi'il pertama tajtahid, namanya fi'il syarat. Fi'il yang kedua. Mana fi'il yang kedua? Tanjah, namanya fi'il apa? Aba al-sifah. Namanya kan menjazmkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua apa? Aba marwazi. Fi'il amr. Naam, wahyu. Jawabu syarat dan jazanya, balasannya. Fi'il syarat, jika engkau sungguh-sungguh, apa jawabannya atau balasannya? Niscaya engkau akan lulus. Nah, jadi in demikian, artinya jika. Yang kedua izma. Nah, apa artinya izma? Aba Asia. Jika atau ketika. Nah, ya, tatkala ibna kata alam kata qaddam, jika atau kapan saja engkau belajar, niscaya engkau maju. Demikian juga ma, untuk tidak berakal, maka palsaran tandam. Dan apa yang kau lakukan dari kejelekan, niscaya engkau akan menyesal. Nah, man untuk berakal, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja yang melakukan kejelekan, maka dia akan dibalas dengan kejelekan itu. Terus mahma mata ayana aina anna haythuma kaifama ayun. Kita lanjut barakallahu fikum. Tamrin latihan. At-tamrinu yaitu latihan. Di sini ada fi'il mudhari', ada fi'il yajlisu. Fi'il apa alwi yajlisu? Apa tandanya? Apa tandanya fi'il mudhari'? Diawali salah satu huruf mudhari'. Apa huruf mudhari'nya? Ya, yajlisu marfu atau mansub atau majzum. Naam Anas. Tanda marfunya apa? Kenapa dengan dhamma? Wahyu lahir. Kenapa marfu? Karena? Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Sekarang ia jelis dimasuki lam. Zaki menjadi apa? Lam ia jelis. Astaga. Menjadi apa? Sukun lam yajlis. Karena sukilam. Menjadi jazm. Tanda jazmnya apa? Sukun. Nah, nasrul yahdi ditambah alam menjadi apa? Hah? Alam yahdi, apa tanda jazmnya? Alif. Hazbul akhir. Dibuang huruf akhirnya. Apa yang dibuang huruf apa? Ya. Nah, apa tandanya bahwa masa yang dibuang adalah ya? Mana yang menunjukkan yang dibuang itu adalah huruf ya? Kas. Kasrah. Nah. Asanta, alam yahdi, dibuang huruf ilatnya. Ta'lamu, dimasuki alam man. Siapa yang di belakang Darman? Nabil. Menjadi apa? Alam ta'lam. Apa hukumnya? Majzum, tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Sahihul akhir. Yas'alukum, ditambah lam menjadi apa? Hamdalah. Yas'alukum menjadi apa? Abdurrahman. Aba Nabi. Yas'alukum ditambah lam menjadi apa? Yas'alukum. Mana huruf akhir daripada yas'alu? Kan yas'alukum ini dua kata, yas'alu dan kum. Yas'alu. Jadi menjadi apa? Yas lam yas'alkum. Ya. Jadi begitu. Iya, yas'alu, yas'alukum menjadi lam yas'alkum. Tetap kata yang kumnya enggak akan menjadi berubah. Yang menjadi berubahnya fil mudhari saja. Yas'alu asalnya. Menjadi lam yas'alkum. Apa hukumnya lam yas'alkum? Apa hukumnya? Majzum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Sukun pada alam itu ya. Karena huruf akhir yas'alu adalah lam. Nah. Ta'kulina. Ta'kulina marfu' mansub majzum. Ta'kulina apa hudhaifah? Ta'kulina. Mansub. Kenapa mansub? Ada, kalau dikatakan kenapa berarti ada penyebab, ada penyebabnya. Kenapa mansub? Ayo. Abana, Aba Hakim. Ta'kulina marfu mansub majzum. Marfu, kenapa marfu? Bilang mansub kenapa mansub, bilang marfu kenapa marfu, karena ada alasannya semuanya. Kenapa marfu? Nah, karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Kalau dimasuki alamma, dimasuki amil nasab atau amil jazm abadnan? Amil jazm berarti menjadi apa? Alamma. Dan alamma ta'kuli, tidakkah engkau makan? Nah, apa tanda jazmnya kalau begitu abadan? Hazfu nun, dibuang nunnya. Kenapa dengan dibuang nun? Karena fa'alul khamsah santah. Yahduru ditambah lam. Ini lam apa Abang Ali? Lam amr menjadi apa? Yahdur tambah lam. Liyahdur apa artinya liyahdur? Tidak hadir. Hadirlah santa. Hendaklah dia hadir. Nam liyahdur. Tarodahu abaramdani marfu mansub majzum. Tarodahu. Marfu, kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tardahu dimasuki alam menjadi apa basiyah? Alam tardah. Aba Yazid menjadi apa? Tardahu dimasuki alam. Nah, Aba Talha. Alam. Alam tardo. Bunyi lagi baca. Dibuang. Dibuang. Dua dibuang ya. Alam tardo. Atau tetapi alifnya. Atau alam tardo. Dibuang juga dua hal. Alif dan hal-halnya. Benar-benar. Hah? Sukun alam tardo. Alam tardo. Nah. Aba Ghassan. Tardahu dimasuki alam menjadi apa? Alam tardah. Aba Atifah. Alam tardaha. Aba Imam. Alam tardahu. Apa yang dibuang? Alifnya saja pada do. Ingat tardahu berapa kata? Dua kata. Yang pertama fil mudhari tardo. Fil mudhari yang kedua apa? Hu ini do. Domir. Berarti yang fil mudhari saja yang berpengaruh dimasuki apa? Ketika dimasuki alam. Berarti alam tardahu. Nah, alifnya yang dibuang. Alam tardahu. Kenapa jadi ha? Ada pindah ke belakang. Bergeser. Alam tardahu. Tidakkah engkau meridainya? Nah. Apa tanda jazmnya alam tardahu kalau begitu bainan? Harful akhir. Huruf apa yang dibuang? Alif. Buktinya ada fat. Jadi alifnya saja yang dibuang. Alam tarodahu. Kenapa dengan alif? Tanda. Kenapa dibuang harful akhir? Tanda jazmnya? Karena mu'tallul akhir. Nah. Karena mu'tallul akhir. Tadkhuluna apa marwazi? Dimasukilah. La apa ini? La annahiyah. Menjadi apa tadkhuluna dimasukilah? La tadkhulu. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun dibuang. Kenapa dengan dibuang nunnya? Amsilatul kana amsilatul khamsah santa la tadkhulu yaktubu ditambah lam marwazi menjadi apa ditambah lam apa ini lam amr menjadi apa liyaktub apa artinya liyaktub tulislah. Nah. Liyaktum. Apa itu liyaktum, Babah Bab? Hendaklah dia menulis. Ya di sini, bukan anta. Ya. Hendaklah dia menulis. Lamnya lam amr. Tarmi ditambahlah. Menjadi apa? Alwi. La tarmi. La-nya la apa? La nahiyah. Nah, berarti la nahiyah masuk kepada fi'il mudhari. menjazmkan fil mudhari. Apa tanda jazmnya tadi? Hadzul akhir. Tarji'ina gosan marfu mansub majzum tarji'ina. Marfu tanda rafa. Kenapa marfu? Tidak dimasuki amin nasab dan amin jazm. Tanda marfunya. Subutunun. Kenapa dengan subutunun tanda marfunya? Amsiratul hamsah. Senta. Dimasukilah. Menjadi apa? Anas. La tarji'i. Nah, apa tanda majzumnya? Hadfun nun. Nah. Tada'uhu. Dimasukilah menjadi apa? Zaki. La. La tadu apa? La tadu'uhu. Apa tanda jazmnya? Hah? Apa tanda jazmnya? Abdurrahman. Asra. Nasrul. Ya, apa tanda jazmnya? Hadzul akhir. Apa yang dibuang? Wau. La tad'uhu. Ya. La tad'uhu. Karena mu'tala. Mu'tala akhir. Tanda jazmnya hadzul akhir. Naam. Di sini ada latihan dikerjakan di rumah. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan fi'il berikut marfu', mansub dan majzum pada fi'il dari fi'il berikut ini. Yang sudah ada marfu' berarti jadikan mansub dan majzum. Yang sudah mansub jadikan yang marfu', jadikan yang majzum. Yang sudah majzum jadikan marfu, jadikan mansub. Titik-titiknya diisi barakallahu fikum. Nah, sambil tanya sendiri, kenapa ini marfu? Apa tanda rafa'nya? Kenapa ini mansub? Apa tanda mansubnya? Kenapa? Begitu ya. Barakallahu fikum. Sayyidina Taufiq Biyadal Qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. La la tad'uhu. Enggak dibuang karena dia dhamir. Iya, huruf idatnya saja yang dibuang. Karena hu itu adalah kata lain dia. Yang hanya nam ada waktu jazimah masuknya kepada fi'il mudhari saja dan pengaruhnya hanya kepada fi'il mudhari saja. Namun kata yang lain tidak berubah. Nam la taduhu, jangan kau memanggilnya. Jangan kau menyerunya. Bahasan kita ingat fi'il mudhari. Ya. Maksudnya kepada fi'il mudhari yang berubah, yang terpengaruh pun fi'il mudhari. Sedikit lagi nih, setelah ini tinggal mengetahui fi'il mabni, domir-domir, tanda-tanda mu'anas sudah masuk marfu'at gampang. Tinggal belajar rakaat akhir saja. Tinggal belajar rakaat akhir. Pengenalan sudah selesai. Nah, barakallahu fiikum.